pejamkan mata ini, mencoba tuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, apa terasa hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu? Tak bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Oh, namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Oh, oh, tak pernah kau sadari arti cintamu untukku. Oh, oh. Entah di mana dirimu berada, apa terasa hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana kau rindu seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu? Entah di mana dirimu.